Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Ya Allah, karenamu kami bisa hidup di pagi hari ini, dan karena Allah pula kita bisa sampai ke sore nanti. Tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Dia Esa, dan kelak kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalal. Allahumma salli wa sallim ala habibika al-Mustafa wa nabiyika al-Mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga hari-hari kita, semoga perjalanan kita menghabiskan sisa umur ini bisa diisi dengan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah salawat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Barang siapa yang bersolawat satu kali buat aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah akan membalasnya dengan 10 kali solawat buat dia. Subhanallah. Betapa besarnya anugerah ilahi. Dia memberikan ganjaran yang besar atas amalan yang sedikit. Maka jangan pernah kita bosan atau jenuh untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga solawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah yang terutama, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Saudah, untuk Zainab, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, dan untuk seluruh istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga selawat itu bersambung pula untuk putra putri Nabi kita dan cucu-cucu beliau alaihi salatu wassalam, yang terutama untuk Fatimah, ibunda Hasan dan Husain, untuk Zainab, ibunda Umamah, untuk Ummu Kalthum, dan untuk Ruqayyah radhiyallahu ta'ala an banatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung pula untuk para sahabat Nabi yang Allah ridha dengan mereka. Allah ridha dengan sahabat-sahabat Nabi yang mereka telah berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Allah ini. Yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini atau di pagi hari ini kita akan berbincang tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang beliau yang diutus rahmatan lil alamin, tentang manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, tentang manusia yang dia menegakkan agama Allah ini dengan segala kelembutan karena beliau sendiri diutus sebagai rahmah kasih sayang Allah terhadap alam semesta ini. Bahkan beliau senang sering mengatakan, innama ana rahmatul muhda, kata beliau, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Untuk siapa? Untuk umat manusia. Maka semoga tatkala kita mendengar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran beliau ketika beliau berdakwah, ketika beliau mengajak umat manusia menuju kepada agama Allah ini, membuat kita sadar bahwa kita sebagai umatnya diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang udah ngaji, yang udah memahami, mungkin dalil-dalilnya udah banyak. Dia sudah menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghafal kitabullah. Tapi ternyata ada sedikit yang membuat keindahan Islam ini tercorengkan karena perilaku dia yang kurang elok dipandang. Karena sikap dia yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah qudwah, adalah uswah, adalah suri tauladan. Allah jalla jalaluhu berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada untuk kalian di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, tauladan yang baik. Tapi ternyata tauladan yang baik ini tidak untuk semua manusia. Tapi tauladan yang baik itu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang ingin berjumpa dengan Allah, yang mengharapkan perjumpaan dengan penciptanya. Bayangkan ada orang yang menyembah Allah sampai mati, memang dia enggak pernah melihat Allah jalla jalaluhu. Dia memohon, dia rukuk, dia sujud, dia berbagi karena zat yang menciptakan dirinya yang dia sendiri enggak pernah melihatnya. Allah ghaib. Tapi dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah karena dia yakin pencipta dia itu ada. Dia tidak pernah mendatangkan diri dia, tidak pernah menciptakan tangan dia, tapi Allah menciptakan diri dia. Maka orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan dia yakin dengan adanya akhirat, wa dzakarallahu katsira, dan senantiasa berzikir kepada Allah jalla jalaluhu, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan suri tauladan yang baik. Ma'asyiral muslimin, jadi kembali ke masalah bagaimana seharusnya perilaku seorang muslim ketika berdakwah, ketika bergaul itu sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sembarangan. Apalagi sebagai seorang ustaz, apalagi sebagai seorang juru dakwah. Dan kullukum du'a. Semua yang hadir di tempat ini adalah pendakwah. Bukan ustaz, enggak. Enggak semuanya ustaz. Tapi untuk menyampaikan agama Allah ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Nih habis kajian sini, pulang ke rumahnya. Mungkin ibu-ibu suaminya enggak ikut, mungkin bapak-bapak istrinya enggak ikut, lagi sarapan, panggil tuh bininya. Dek, sini, Dek. Tadi abang dengar di masjid tuh ustaznya nyampaikan seperti ini, seperti itu. Dakwah enggak dia? Dakwah udah. Enggak harus jadi ustaz, tapi dia menyampaikan cukup yang dia dengar, dia sampaikan. Jangan ditambah-tambahin. Ustaznya nyampaikan 2 menit, dia 5 menit ceramahnya. Masyaallah. Yang 3 menit dapat dari mana tuh dia? Itu yang bermasalah. Seorang muslim harus memiliki ruh, spirit untuk menyampaikan agama Allah ini. Saya ingat dengan kisah seorang syekh ceramah, dia menyampaikan ada orang tua di masjid lagi hadir kajian nih. Syekhnya ceramah tentang kalimatani habibatani lirrahman khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Tentang dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai dengan Ar-Rahman, dengan Allah yang Maha Pengasih, yang penuh dengan kasih sayang. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Masya Allah. Itu jamaah yang lagi dengar, wah keren banget nih amalan nih. Habis kajian datang dia ke ustadznya. Ustaz, tolong catatkan buat anak hadis tadi ustaz. Anak kok senang banget sama hadis itu. Udah, catatkan kasih tuh. Dihafal nih sama orang ini. Setiap ketemu orang di mobil, di bus, dia kasih tahu, mau inti anak kasih amalan. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sudah, masuk ke warung. Ke warung nih lagi transaksi, lagi mau bayar. Mas, mau saya kasih amalan sampean. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Terus ketemu orang nih kasih tahu. Gak semua orang bisa kayak gini. Itu orang Masya Allah. Sampai suatu hari setelah beberapa waktu dia menyampaikan tentang dua kalimat itu. Tahu-tahu dia pingsan. Bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit di dorongan itu. Dia sadar. Dia ngelihat tuh. Aku di rumah sakit. Lihat dokter-dokter yang lagi dorong dia. Dia ngomong, ya tabib, wahai dokter. Dalam kondisi tidur nih, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ar-rahman, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kemudian itu menjadi ucapan terakhir dia, dia meninggal dunia. Bagaimana semangat seorang untuk menyampaikan agama Allah ini? Dan seharusnya seorang muslim yang jadi pejabat, ya, dalam posisi dia sebagai seorang pejabat, dia bisa menyuruh anak buahnya sholat ke masjid. Bisa. Dia ngomong sama anak buahnya, duhur berhenti kerjaan. Sholat di bawah. Bisa. Karena dia memiliki kedudukan. Seorang yang memiliki perusahaan, bos di sebuah perusahaan. Saya ingat dengan seorang bos yang ada di Madiun. Dia punya pabrik baja. Dia cerita, Ustaz, syaratnya masuk ke perusahaan ini harus bisa baca Al-Quranul Karim. Syaratnya masuk ke dia punya perusahaan harus baca Al-Quranul Karim. Yang kedua, sebelum kerja harus baca Quran paling tidak setengah juz. Dia yang punya perusahaan. Kau mau, fadol, kerja di tempat anak. Nggak mau, ya silahkan. Karena tuh orang tidak hanya ingin memberikan uang kepada pekerjanya. Dia ingin berbagi iman. Berbagi kelezatan menjadi seorang muslim. Bahkan ada yang sholat duha, macam-macam lah. Berjamaah ketika waktu sholat, berhenti semuanya. Sholat. Jadi setiap seorang muslim harus memanfaatkan. Bukan memanfaatkan. Dia menjadi seorang muslim di posisi dia. Bagaimana dia bisa menyampaikan agama Allah ini kepada semua orang. Ibu-ibu. Ibu-ibu yang di rumah punya pembantu. Ketika waktu sholat, berhenti kerja. Sholat dulu. Baru nanti lanjutkan pekerjaan. Kadangkala nih kita lihat pembantu-pembantu itu malah jauh dari agama. Padahal bisa dikatakan nyonyanya itu udah ngaji, udah Masya Allah lah. Tapi pembantunya gak pernah dikasih keimanan, gak pernah dibagi keimanan. Ketika ada kajian, diajak lah. Yuk duduk di sini. Yang punya supir juga kadangkala. Ketika supirnya ngantarkan ke tempat kajian seperti ini, supirnya nungguin di mana? Di luar. Duduk. Kau masuk ke dalam. Nurut enggak dia? Iya, nurut. Doa menurut dia padahal dia enggak mau datang. Tapi karena bosnya nyuruh ya mau gimana? Anak dapat makan dari dia gitu. Kita mau ingin berbagi keimanan kepada dia. Seharusnya seorang muslim seperti itu. Maka sekarang kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah akhlak sebagai pendamping dari keimanan seorang hamba. Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan alaihi salatu wassalam. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling kokoh akidahnya, yang paling mantap keyakinannya adalah yang paling baik akhlak. Jadi kalau kita lihat, ternyata hubungan akidah, hubungan keimanan dengan akhlak itu sejajar. Maksudnya sejajar nih, orang yang akidahnya benar, insya Allah akhlaknya bakal benar. Tapi umumnya gimana Ustaz? Ada orang akidahnya gak benar, akhlaknya gak benar. Ya, memang seharusnya seperti itu. Tapi kebalikannya kadang terjadi. Ada orang non-muslim, bicara akidahnya, tapi akhlaknya baik. Ingat bahwasanya akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Sang Pencipta. Dia adalah orang yang akhlaknya paling buruk. Gimana Allah yang menciptakan kedua mata dia, menciptakan kedua tangan dia, menciptakan raut wajah yang cantik, raut wajah yang tampan, memberikan rambut yang indah, body yang semampai, enggak pernah terima kasih dia sama pencipta dia. Apa dikatakan akhlak yang mulia? Enggak. Orang yang paling buruk akhlaknya. Jadi kalau kita lihat akhlak itu ada hablum minallah, ya hubungan kita dengan Allah, ada hablum minannas. Tapi di hadis tadi Nabi mengatakan orang mukmin yang paling sempurna keimanannya kepada Allah adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah, sebelum menyampaikan agama Allah ini, beliau adalah orang yang sudah dikenal di kalangan orang-orang kafir sebagai al-amin. Orang-orang kalau mau titip sesuatu, mau taruh amanah, gimana dia taruh? Di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya mulia, akhlaknya mulia, pergaulannya dengan manusia mulia, istrinya wanita yang mulia, anak-anaknya terkenal kemuliaannya. Orang baik ini memang. Baru setelah beliau dikenal, ketika beliau masuk ke umur 40 tahun, baru beliau menyampaikan agama Allah ini. Di sini kalau kita lihat, memang ternyata seorang dai itu harus dipersiapkan sebelum menyampaikan agama Allah ini. Kalau enggak dipersiapkan, kacau nanti jadinya. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tuh hidup dari lahir sampai dewasa di mana? Di istana Fir'aun. Bisa dibayangkan hidup di istana. Orang kalau hidup di tempat yang penuh dengan kemewahan, paling tidak akan muncul rasa perasaan arogan, perasaan kesombongan atau apa. Ya biasa lingkungannya memang dia. Hidup di tempatnya orang kafir, apalagi Fir'aun rajanya ketika itu. Maka sebelum jadi nabi, sebelum Nabi Musa diangkat jadi nabi, apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Nabi Musa ini dipaksa untuk menjadi penggembala kambing berapa tahun? 10 tahun jadi penggembala kambing. Dipersiapkan kejiwaannya, keimanannya untuk mengemban risalah yang Allah akan berikan kepada dia. Setelah 10 tahun jadi penggembala kambing, baru jadi nabi, diangkat jadi nabi. Kemudian kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam, seorang bocah yang dimanja oleh ayahandanya, oleh Nabi Ya'qub, yang kemudian membuat saudara-saudaranya iri atas perlakuan orang tua mereka terhadap Yusuf alaihi salam. Apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf? Dipisahkan dari orang tuanya, dibuang ke hutan, buang ke sumur, dijual, dijadikan budak. Kemudian hidup ikut sama orang, diuji lagi dengan wanita, kemudian dimasukkan ke penjara. Baru setelah proses bertahun-tahun, baru jadi nabi alaihi salam. Maka seorang yang mau berdakwah menyampaikan agama Allah, ya harus belajar, harus menuntut ilmu, dan harus mendidik kejiwaannya menjadi hamba Allah Jalla Jalal. Di sini juga akhlak dia yang terutama, yang akan membuat orang itu ketika didakwai, oh fulan ini orang baik karena tahu. Tapi kalau yang mendakwahkan kepada Islam ternyata orang-orang yang berakhlak buruk, orang akan mengatakan gak benar nih agamanya, gak benar. Kalau benar pasti dia akhlaknya baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq aw salihal akhlaq. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita bicara menyempurnakan akhlak, orang-orang Arab jahiliyah itu memiliki akhlak yang mulia sebelum Islam datang. Punya sudah. Bahkan ada seorang dari kalangan bangsa Arab, Safwan Uthman bin Abi Sufyan, Sufyan bin Abi Uthman. Dia ini orang Arab jahiliyah, belum masuk Islam waktu itu. Ketika dia lagi di luar kota Mekah, melihat Ummu Salamah mau hijrah. Ummu Salamah mau hijrah sama anaknya, sendirian. Dari Mekah ke Madinah. Jarak 435 km. Naik onta. Ditanya oleh Safwan, Ummu Salamah, kau mau kemana? Kata dia, mau ke Madinah. Sama siapa? Gak ada siapa-siapa. Sama Allah dan sama anakku ini. Kata dia. Apa kata Safwan? Malaka min matrak, kau gak boleh ditinggalkan. Aku antarkan. Nih, bagaimana Safwan? Orang jahat, orang Arab jahiliyah masih, belum masuk Islam. Dibawa tuh katanya Ummu Salamah menceritakan kejadian yang mendampingi dia ini. Subhanallah, dia tidak pernah mengajak aku berbicara sepanjang jalan. Karena dia tahu nih istrinya orang. Nah, aku gak diajak ngomong sama sekali. Ketika waktunya istirahat, dia turunkan ontanya. Ketika ontanya sudah duduk, Safwan pergi. Menunggu Ummu Salamah turun. Karena kadang-kala orang turun dari kendaraan tersingkap auratnya. Dia pergi. Dia tahu nih istrinya orang. Dia jaga. Kemudian ketika sudah turun, diambil tuh ontanya, dikasih makan. Lalu ketika waktu pergi, dibawa lagi nih. Didudukkan ontanya. Kemudian ditinggal usuf. Supaya Ummu Salamah naik. Setelah naik, jalan berhari-hari. Gak ada hubungan apa-apa nih Safwan sama Ummu Salamah. Sampai ke kota Madinah, sampai dekat Quba, dia mengatakan, Ummu Salamah, suamimu di kampung ini. Silahkan kau lanjutkan perjalanan. Pulang nih, jalan kaki, pulang. Pulang ke Mekah, tanpa minta imbalan. Datang ke suaminya, nih aku sudah antarkan istrimu. Fen fulus. Minta fulus, atau apa? Enggak ada. Dan dia tidak minta balasan, atau enggak, silahkan. Dan akhirnya Allah kasih hidayah, dia masuk Islam. Tapi kita lihat akhlak jahiliyah. Kita nih sekarang orang Islam, kalau ada cewek naik bus sendirian, untuk melihat sebagian orang Islam duduk di sampingnya. Mbak, mau kemana mbak? Masya Allah. Awal sudah diajak ngomong, ini anaknya orang, istrinya orang. Kalau seorang muslim seharusnya jagain tuh saudarimu sesama muslim. Enggak digodain. Subhanallah. Jemaah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena ada akhlak-akhlak yang mulia. Yang dimiliki oleh orang-orang Arab sebelumnya. Kemudian kita lihat Rasulullah SAW. Allah memerintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Tentang bagaimana berdakwah. Allah mengatakan, khudhil afwa. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Hai Muhammad. Kau jadilah orang yang suka memberikan maaf. Seorang muslim tidak boleh menjadi pendengki, pendendam. Enggak. Khudil afu, maafkan orang. Orang berbuat salah wajar, dia manusia. Kita kadang-kadang disakitin. Yang nyakitin kita keluarga biasanya. Betul enggak jemaah? Kadang-kadang kita udah bantuin keluarga untuk apa? Bikin sakit hati. Bagaimana sikap seorang muslim? Khudil afu, sudah maafkan. Dapat apa kita kalau memaafkan? Kita kalau memaafkan Ustaz, kita akan rendah diri kita. Wah, salah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Aw 'izzah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Nah, Allah tidak menambahkan kepada orang yang suka memberikan maaf kecuali kehormatan. Semakin terhormat dia. memaafkan orang. Maka ini akhlak Rasul yang diperintahkan oleh Allah, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi. Suruhlah kepada yang ma'ruf ya. Ada orang berbuat salah, kita kasih tahu, kita kasih nasihat. Wa'arif 'anil jahilin. Kalau ada orang-orang bodoh, enggak perlu diladenin. Kita ini ketika berdakwah kadang kala ketemu orang-orang yang ya yang sikapnya jahil atau apa. Sudah. Enggak perlu diladenin yang seperti itu. Debat apa? Nah, sudah biarin. Maafkan, suruh dengan kepada kebaikan wa'arif 'anil jahilin. Allah juga mengatakan wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kau berjalan di muka bumi ini sombong. Nah, ada orang-orang yang terkadang karena ilmu yang dimilikinya merasa lebih baik dari orang lain. Enggak mau tawadhu. Ketika melihat orang mungkin yang ya banyak dosanya, seakan-akan dia memvonis nih fulan nih kayaknya masuk neraka. Subhanallah. Tahu dari mana inti fulan masuk neraka? Bisa jadi Allah ngampunin dia dan Allah memasukkan kau ke neraka. Jadilah orang yang tawadhu. Kita enggak mungkin. Allahumma innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kau enggak akan bisa dengan kesombonganmu bisa menembus bumi ini, melobangin bumi. Atau kau akan sampai seperti tingginya gunung. Karena biasanya orang yang sombong itu kepalanya jadi lebih besar, topinya enggak cukup. Kelihatanlah orang seperti itu. Maka itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kau ingin tahu akhlaknya Nabi gimana, baca Al-Quran. Aisyah pernah ditanya, akhlaknya Nabi gimana sih? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu lihat tuh Al-Quran. Semua perintah Allah beliau laksanakan. Semua larangan Allah beliau tinggalkan. Baik yang berkaitan dengan hablum minallah atau yang berkaitan dengan hablum minannas. Kemudian kalau kita melihat Allah telah memberikan predikat akhlak yang agung buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad berada di atas akhlak yang azim. Kita lihat orang-orang kafir, orang-orang di barat yang enggak ngerti Islam benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka membuat karikatur. Yang terakhir di mana dibikin karikatur? Setelah di Perancis, kalau nggak salah di Amerika ada lomba juga kemarin. Iya, bikin mereka lomba seperti itu, bikin karikatur tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa sih? Mereka kenapa benci kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka tidak kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian nabi dari kalian sendiri. Susah nabi itu untuk hal-hal yang memberatkan umatnya, enggak suka dia untuk memberatkan umatnya. Bahkan Rasul berusaha untuk meminta keringanan kepada Allah untuk umatnya. Dan beliau begitu berambisi untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang kafir yang benci dengan Rasulullah SAW karena ketidakfahaman. Kalau dia kenal pasti dia akan cinta. Cuma media itu berusaha untuk menjelek-jelekan Islam. Mereka berusaha untuk membuat cahaya Allah ini mati. Yuriduna yudfi'u nurallah biafwahihim. Dengan omongan mereka, dengan ingin dimatikan, enggak bakalan bisa. Melihat yang pemain, ada film di Belanda. Film apa judulnya? Fitnah. Jangan ditonton tuh film. Anda juga enggak pernah nonton film itu. Tapi salah satu pemainnya masuk Islam. Karena dia ketika main film itu hanya dikasih duit. Dikasih duit, baca skenarionya, kau jadi seperti ini, seperti ini. Yaudah, dia lakukan, dapat duit. Tapi setelah filmnya jadi, dia bingung kenapa kok dihujat film dia. Dia pelajarin Islam. Akhirnya masuk Islam. Orang kalau Islam dengan benar, subhanallah. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdakwah di Mekah, udah ada model kayak gini, udah ada. Orang-orang kafir mengatakan tentang Muhammad siapa? Majnun. Orang gila. Alaihi salatu wassalam. Sahir, penyihir. Kahin, dukun. Syair, penyair. Yang kelima, meresahkan masyarakat. Iya. Udah dari dulu tuh Nabi disebutkan meresahkan masyarakat, memisahkan antara orang tua dengan anaknya, antara suami dengan istrinya. Dari dulu dikatakan seperti itu Islam. Mulai Nabi diutus meresahkan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada orang yang datang ke Mekah. Usaid bin Khudair kalau enggak salah. Dia datang ke Mekah, udah dikasih tahu diwanti-wanti sama orang Arab. Hati-hati nanti jangan dengar omongannya Muhammad. Jangan dengar omongannya Muhammad. Bisa kena sihir. Ya udah, ditaruh kapas di kupingnya jemaah. Sampai ditaruh kapas. Akhirnya dia ngomong, "Ana kok kayak orang bahlul. Kayak orang bodoh ana ini. Ana kan ngerti mana omongan yang baik dan mana omongan yang buruk. Kenapa ana harus tutup kuping ana?" Dicabut tuh. Dengarkan, "Muhammad, tolong. Apa yang kau miliki? Kalau kau sakit aku akan obatin," kata dia. "Kalau kau kena jin aku akan obatin," kata dia. Nabi menyampaikan firman Allah, langsung masuk Islam. Nah, kena sihir sama Muhammad, kata mereka. Udah dikasih tahu, hati-hati kena sihir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk menutupi cahaya Allah ini. Karena mereka tahu kalau cahaya ini dibuka, terang jadinya. Orang akan kelihatan. Dan bahkan disebutkan negeri kafir, mungkin barat yang kafir, dulu. Sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit Islam itu berkembang di sana. Karena semakin Islam ini digencet, semakin dikatakan jangan membaca Al-Quran, jangan membaca tentang Islam, mereka semakin ingin tahu. Dan itu salah satu takdir Allah subhanahu wa ta'ala, membuat orang kafir dengan kelakuan sendiri mengenali Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah beliau penuh dengan kelembutan, dan itu adalah dasar dakwah. Asas menyampaikan agama Allah ini kelembutan. Kalau bersifat kasar, keras, jihad, angkat perang, itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kata Allah, atas dasar rahmat yang Allah berikan kepadamu Muhammad, lintalahum, engkau menjadi layin, menjadi lembut kepada orang-orang itu. Lalu Allah mengatakan, walaupun tafadhan ghalidhal qalb, kalau engkau kasar ngomongnya, hatinya keras, pasti orang-orang akan enggak akan dengarkan ceramah. Enggak akan datang memeluk Islam. Kalau engkau kasar ngomongnya, keras ucapannya. Subhanallah. Nabi kalau ngomongnya kasar ditinggalin orang. Bagaimana dengan kita? Nabi aja ditegur sama Allah, kalau kau kasar keras ngomongnya ditinggalin sama orang. Terus gimana? Fa'fu anhu. Maafkan mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomongnya enggak enak, jangan diambil hati. Maafkan mereka. Tidak hanya sampai ke tingkat maaf. Kalau orang memaafkan biasa, ya udah aku maafkan atas kesalahanmu. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi, maaf plus wastaghfir lahu. Berdoalah engkau memohon ampun kepada Allah buat mereka. Ini orang berbuat salah sama kita, kita maafkan, kita disuruh mintakan ampun buat dia. Subhanallah. Tingkat akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, Allah mengajarkan kepada beliau, oh dia hanya memaafkan, tapi kau memohonkan ampun kepada Allah buat dia, buat orang itu. Buat orang-orang yang punya salah, astaghfir lahum. Orang-orang mukmin yang punya salah, ya dia mungkin enggak ngerti, enggak tahu, ya maafkan. Wasyawirhum fil amr. Kemudian bermusyawarah dengan mereka ketika ada urusan apa-apa. Jadi orang-orang ini kalau diajak musyawarah, dia senang. Oh, ternyata aku ini ada. Aku dianggap keberadaanku dengan seperti itu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah masuk ke Masjid Nabawi seorang sahabat. Bukan seorang sahabat, orang Badui. Orang Arab Badui masuk masjid ngapain? Salat. Kencing di masjid. Subhanallah. Masjid Nabawi yang salat di sana sama dengan 1000 salat. Ini orang Arab masuk kencing di pojok-pojok masjid. Kencing dia. Karena biasanya dulu tuh orang-orang kalau ada bangunan apa, ya mereka kan enak kencingnya enggak kelihatan orang. Makanya itu melihat kadang-kala dikasih tulisan, tidak boleh kencing di sini. Yang kencing di sini bukan manusia. Sampai dikatakan seperti itu. Karena memang adanya tembok itu kan enak orang. Jadi ketika kencing di sana enggak kelihatan sama yang depannya. Ini orang langsung. Para sahabat marah, mau dipukulin tuh orang. Karena menurut mereka ini menghinakan masjid. Masa masjid dikencingin sama dia? Kalau itu terjadi sama kita, ada orang kencing di masjid, apa yang kita akan lakukan? Mungkin kita goreng orang itu. Orang nyuri sepeda motor aja ada yang digoreng sama masyarakat itu. Rasulullah SAW ketika sahabatnya mau ngasih pelajaran, apa kata Rasulullah SAW? Jangan diputus kencingnya. Kencingnya jangan diputus. Jauh. Biarkan sampai selesai kencingnya. Rasulullah SAW begitu rahmatnya. Ini orang kencing jangan diputus. Soalnya kalau kencingnya diputus kadangkala jadi penyakit buat dia. Biarkan dia enak juga kalau diputus mungkin kececeran kencing dia. Sampai selesai. Setelah selesai, Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Gimana cara berdakwah? Dipanggil. Sini. Kasih tahu. Ini masjid. Kata Rasulullah SAW. Lah ya seluh, enggak pantas seperti itu masjid buat zikrullah, buat sholat. Jadi enggak boleh kencang. Subhanallah. Nabi terus cerita, tuh sahabat-sahabatku tuh mau mukul engkau tadi. Mau ngasih pelajaran sama engkau. Akhirnya ini orang masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia berdoa. Allahummarhamna wa muhammadan. Wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, kasih rahmat aku dan Muhammad. Allahummarhamni wa muhammad. Dan Muhammad, yang lainnya jangan dikasih rahmat ya Allah. Karena tahu orang itu mau mukulin dia. Kata Rasulullah, kau enggak boleh mempersempit yang luas. Rahmat Allah itu luas. Begitu Rasulullah SAW memberikan pelajaran. Ketika ada orang berbuat salah, enggak langsung divonis atau apa, biarin. Dikasih suasana yang nyaman. Kalau dikasih tahu dalam kondisi kencing, nyaman. Lagi kencing itu, kau jangan kencing di sana. Dilihat. Tenang dulu lah sampai habis, kata dia. Ya, orang itu akan menyelesaikan, tapi cari waktu yang sudah nyaman, orang itu sudah lepas semua kencingnya, baru dikasih tahu. Begitu pula kalau ada orang yang marah-marah, tunggu sampai reda baru dikasih tahu. Pernah lagi sholat di Masjid Nabawi, ada sahabat yang bersin. Tahu-tahu sahabat yang lainnya menjawab. Kalau enggak salah namanya Muawiyah. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia menjawab, yarhamukallah. Ketika jawab yarhamukallah, kan kalau ada orang bersin mungkin sunahnya baca alhamdulillah, orang yang mendengar menjawabnya dengan yarhamukallah. Dijawab yarhamukallah sama sahabat yang lain dipelototin ketika dia ngomong waktu sholat itu. Kata dia, ente kenapa kok ada ngeliatin anak? Nanti sholat. Nanti jadi imamnya tuh. Yang di belakang ribut. Semua yang lainnya pada pukul. Aku tahu dia nyuruh anak diem. Ya anak diem. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya, man yatakallamu anifan? Siapa yang tadi ngomong waktu sholat? Ini sahabat aku ya Rasulullah SAW. Terus dia cerita, wallahi ma kaharani. Maka harani, demi Allah, dia itu tidak menghardikku, tidak ngomong keras sama aku. Wa innama qal, dia cuma ngomong nih sholat, la yaslu fihi kalamun nas, gak boleh ngomong ketika sholat, kata dia. Lalu orang yang mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman khairan minhu sallallahu alaihi wasallam, aku gak pernah melihat guru yang lebih baik daripada beliau. Beliau ketika ngasih tahu orang, subhanallah, dengan cara yang bijak. Dan itulah perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Sampai ketika berdebat nih, berdialog, wa jadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Jadi seorang muslim ketika berdialog umpamanya tidak sama akhlaknya dengan orang yang mengajak dia dialog, bahkan dia lebih baik. Enggak perlu marah-marah ketika dialog. Nabi itu subhanallah diajak sama orang kafir dialog ya. Sama pemimpin Umayyah ngajak beliau dialog, beliau dengerin. Ketika sudah selesai ngomong ditanya sama Nabi, "Awan tahaita?" Apakah engkau sudah selesai menyampaikan? Iya, sudah selesai. Akhlaknya seperti itu. Enggak diputus orang ngomong. Alaihi salatu. Padahal orang kafir nih, tahu, kita kan tahu ini salah omongannya udah salah. Udah nanti enggak jangan diterusin, udah salah omongan nanti. Kita biasanya kalau dialog sama orang itu udah mutus, jangan, dengerin sampai selesai. Udah selesai, udah baru kita jelaskan kepada dia. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Nabawi. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, izinli bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Bisa dibayangin tuh. Ada orang datang ngomong sama ustaz, "Ustaz, saya ini kok kepengin berzina ya, Ustaz." "Oh, na'udzubillah. Finnar, di neraka orang yang berzina itu. Dirajam hukumnya." Bayangkan, ini orang datang ke Nabi minta izin berzina. Subhanallah. Para sahabat marah. Ya, sahabat kan gairah kepada agamanya. Nabi ingin ngajakin kepada para sahabat. Udrun. Sini kau dekat sama aku. Setelah dekat sama Nabi, Nabi alaihi salatu wasalam tidak berbicara tentang hukum berzina, tidak. Tidak membacakan ayat-ayat ancaman orang yang berzina. Az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin min huma mi'ata jalda. Enggak. Nabi tidak berbicara tentang azab orang berzina di akhirat yang dibakar di tungku dia. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati penyakit dia. Beliau berbicara dari hati ke hati. Dekat sama Nabi. Enggak ngomongnya keras-keras, enggak. Dekat sama Nabi. Ditanya sama Nabi alaihi salatu wasallam, "Atardahu li ummik?" Kau mau ibumu dizinain sama orang? Ya enggak lah Nabi. Orang juga enggak mau ibunya dizinain. Karena seorang yang berzina itu dia akan berzina dengan ibunya orang lain. "Atardahu li ukhti?" Kau mau saudarimu dizinain? Enggak mau saudariku dizinain orang. Orang juga enggak mau dizinain saudari. Kau mau bibimu dizinain orang? Kau mau semua sama Nabi, adikmu, anakmu dizinain orang? Mau kau? Enggak Nabi. Karena pada hakikatnya ingat, seorang yang berzina, dia akan berzina kalau enggak sama anaknya orang, sama ibunya orang, sama bibinya orang, sama adiknya orang, sama kakaknya orang. Kita pun punya tuh keluarga seperti itu. Kita enggak mau orang lain berzina dengan keluarga kita. Kita enggak mau ibu kita dizinain orang. Kenapa kita berzina dengan ibunya orang? Maka itu. Makanya Rasulullah SAW menumbuhkan kebencian kepada sahabat ini agar benci dengan zina. Lalu Rasulullah SAW menepuk dadanya mendoakan dia. Karena dekat nih sama orang itu, "Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu." Ya Allah, bersihkan hati orang ini dan jagalah kemaluan dia ya Allah. Sahabat tadi mengatakan, "Aku tidak melihat perbuatan yang lebih aku benci daripada zina." Dia enggak suka sama zina dia. Dengan dakwah yang seperti itu, maka gitulah seorang muslim. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika mau ngasih nasihat sama orang, Rasul sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan membuka pintu hati orang yang mau dikasih nasihat. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat Nabi. Nabi mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka." Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Ini Nabi ngomong kepada Mu'ad. Nabi mau ngasih nasihat Mu'ad. "Fala tad'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadati." Wahai Mu'ad, setelah Nabi berkata tentang cinta, lalu Nabi mengatakan, "Aku sayang sama kau, jangan kau tinggalkan selepas salat untuk baca doa Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadati." Tuh doa diajarin sama Nabi. Tapi setelah cinta yang diutamakan. Jadi suami-suami ini kalau mau ngasih nasihat istrinya, gak perlu istrinya dipanggil. Istrinya lagi masak, anak ada perlu sama kamu. Sini. Mungkin istrinya habis berbuat salah. Dia katakan, kau itu harus tahu. Suami adalah pemimpin. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kau harus nurut sama aku. Yang diomongkan benar apa salah? Benar. Apa sih istri akan dengarkan? Ya istrinya udah tahu, anak memang kau pemimpin. Tapi aku aja yang malas enggak mau nurut sama kau. Tapi kalau kita ngomong sama istri, Dek, sini Dek. Kau tahu, Dek. Tidak ada wanita di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada dirimu. Masya Allah. Ketika ngomong cinta, dia mulai duduknya lain. Boleh aku minta sesuatu, Dek? Apa bang? Kau minta apa saja, jantungku kau minta aku kasihkan kepada. Aku minta, Dek, kalau bisa kau jangan keluaran rumah lah. Kata dia. Siap bang. Ketika suaminya mengatakan cinta, ini ngomong cinta nih. Maka si istri akan menerima. Tapi kalau ngomongnya sudah perintah, hak, kewajiban, hakku kau harus turuti. Masya Allah, hati-hati jemaah. Maka kemudian ibu-ibu juga ketika mau ngasih nasihat suaminya, ingat suami itu pemimpin. Ngasih nasihat suami itu beda. Gak bisa dengan perintah. Tapi dengan apa? Dengan memohon. Kalau ngomong sama suami itu, bahasanya bahasa anak buah kepada komandan. Dia ngomong, bang, kata dia, aku mintalah bang, abang kalau bisa sholat ke masjid lah bang, kata dia. Atau minta bang, abang sholatnya tepat waktulah. Aku minta bang ya. Jangan suaminya dipanggil, sini bang, duduk sini. Langsung, innalhamdulillah, mau diceramain suami. Qala Allahu ta'ala. Wah, ini si suami diceramain. Enggak bakal dengerin tuh suaminya. Maka bahasa kepada suami harus bahasa memohon dari bawah ke atas. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sampai kepada sahabatnya yang anak buah pun Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian ketika mau ngasih nasihat, jangan di depan umum. Jangan ketika banyak orang kita kemudian ya keras-keras ngasih nasihat dia. Karena ada suami istri itu yang ribut di restoran. Di restoran. Jadi lagi makan nih. Di situ ternyata suami lagi ngasih nasihat istrinya. Wow. Jangan di restoran kalau ngasih nasihat istrinya. Cari tempat-tempat yang tertutup. Karena insya Allah itu akan lebih dia terima. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berdakwah kepada bapaknya. Nih kita nih dalam kehidupan ini kadangkala abah kita belum sholat. Abah kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan seorang muslim. Seorang yang umatnya Nabi Muhammad. Gimana cara ngasih tahunya? Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim. Idh qala li abihi. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya. Ya abati. Panggilan. Wahai ayahanda. Panggilan yang begitu lembutnya untuk orang tua. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah wahai ayahanda kepada barang yang dia tidak mendengar, dia tidak melihat dan enggak bisa ngasih apa-apa mengko ayahandaku. Ya abati, wahai ayahanda, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'ti. Wahai ayahanda, aku ini dapat ilmu yang mungkin kau belum dapat, bapak. Dia ngomong bahasanya itu, aku dapat ilmu ini yang kau belum dapat, ayahandaku. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Aku mohon kau mengikuti aku, wahai ayahanda. Aku akan tunjukkan jalan yang lurus. Lalu mulai Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, dipanggil lagi dengan panggilan itu supaya bapaknya tahu, aku ini anakmu bapak, aku ini anakmu. Ya abati, wahai ayahanda, aku ini posisinya anak sama engkau. La ta'budi syaitan. Wahai ayahanda, kau jangan beribadah kepada syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Setan itu durhaka sama Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman. Kemudian kembali Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku takut kau akan kena azab Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih penyayang itu. Kau aku takut kau kena azabnya dia, kemudian kau menjadi pendukung-pendukung, pelindung-pelindung syaitan. Sudah lemah lembut, apa jawaban ayahandanya? Kita ini kadangkala punya masalah di rumah, ngasih tahu orang tua, ribut sama orang tua, nggak diajak ngomong sama orang tua, sama keluarga dikucilkan, nggak ada yang kenal sama dia. Ini bagaimana jawaban bapaknya Nabi Ibrahim? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, kau nggak suka sama Tuhan-Tuhan? Kau benci dengan Tuhan-Tuhan yang aku sembah. La in lam tantahi, enggak dipanggil anakku sama bapaknya, dipanggil Ibrahim. Padahal Ibrahim manggil bapaknya ayahanda, tapi bapaknya manggil anaknya enggak manggil anakku. Berarti dalam kondisi dia sedang marah, sedang emosi. Bentuk emosi dari ucapan sudah kelihatan. La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau enggak berhenti berdakwah, mengajak aku kepada agamamu, maka aku akan melempari engkau dengan batu. Jawaban bapaknya. Bukan hanya dia tidak diajak ngomong, dilempari batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Jangan anggap aku bapak. Sudah, suruh tinggalkan. Dengan posisi seperti itu, bagaimana jawaban Nabi Ibrahim kepada ayahanda? Dia mengatakan, qal salamun alayka saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wahai ayahanda, aku akan memohonkan ampun buat engkau, aku akan memohonkan ampun buat engkau. Subhanallah, tingkat cinta seorang anak kepada orang tuanya. Aku akan memohonkan ampun buat engkau wahai ayahanda, supaya tahu bapaknya, aku ini berbuat ini karena sayang sama engkau wahai. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Rabbku itu Maha mendengarkan doa. Dia sayang sama aku, dia dekat dengan aku. Maka jelas seorang anak ketika berdakwah dengan orang tua, enggak perlu ngomong sama orang bapak, sini Pak. Bapak salah bapak ini. Kemudian dibacakan dalil-dalilnya. Subhanallah. Cukup orang-orang seperti itu. Dengan cara yang lemah lembut. Pendekatan dari hati ke hati. Tunjukkan akhlak kita kepada orang tua kita. Kita kalau udah ngaji nih, tambah perhatian sama orang tua. Orang tua mau keluar rumah, tahu-tahu sandalnya sudah menghadap dia. Dia akan berpikir. Kita kadang-kala masalah yang remeh seperti itu, gak pernah kita lakukan. Bayangkan orang colit loh. Kok sandalku sekarang menghadap ke aku? Gitu. Aku gak pernah mendapatkan sandal seperti itu. Oh ternyata anakku udah ngaji, semakin dia care. Seperti. Ketika bapaknya datang tanya, Pak, bapak mau minum apa? Diambilin sesuatu. Ya. Subhanallah, pulang dari luar kemana, bawain hadiah buat orang tuanya, buat ibundanya. Kadangkala kita nih orang laki ini lebih perhatian sama istrinya daripada sama orang tuanya. Istrinya dikasih hadiah, dibelikan emas, dibelikan macam-macam. Insyaallah, ibunya gak pernah dia belikan. Gak pernah. Padahal yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah orang tua kita. Maka ma'asyur muslimin, cobalah kita sebagai seorang muslim untuk menjadi lebih baik dalam berdakwah, dalam menyampaikan agama Allah, dengan memperbaiki akhlak kita. Mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau ketika berdakwah, bagaimana kebaikan beliau kepada umatnya. Kemudian orang ini macam-macam. Kita ngasih nasihat orang itu beda-beda. Ada orang yang gila kehormatan. Ada. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang memang dia terhormat, seorang pejabat. Nabi pun memberikan penghormatan buat dia. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza ja'akum karimu qaumin fa akrimu." Kalau datang kepada kalian orang yang terhormat di kaum satu kaum, kampung lain ini orang terhormat, maka kalian hormati dia. Jangan mengatakan Kita ni enggak ada bedanya. Sama. Nah, ini orang memang terhormat di kaumnya, kita hormatin dia. Bagaimana kita menghargai dia? Bahkan Rasulullah SAW ketika penaklukan kota Mekah, dikasih tahu sama pamannya Abbas radhiyallahu taala anhu wa sallallahu ala nabiyyina wa alihi wasallam. Ketika itu dikasih tahu, ya Rasulullah, ini Abu Sufyan orang terhormat di kaumnya. Abu Sufyan memang orang terhormat di kaumnya. Beli dia sesuatu. Atihi syai'an dari kehormatan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'amara munadiyahu ayyunadi. Maka Rasul perintahkan kepada yang menyeru. Ini pasukan jumlahnya 10,000. Menaklukkan kota Mekah. Penyeru Nabi menyeru. Yang pertama dikatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Kata orang-orang, wa ma yughni daru Abi Sufyan. Rumahnya Abu Sufyan ini kecil, enggak mungkin satu Mekah bisa masuk ke rumahnya. Kemudian penyerunya mengatakan, man aghlaqa babahu fahuwa amin. Aw man aghlaqa duna babihi fahuwa amin. Yang menutup pintu rumahnya, dia aman. Barang siapa yang ke Masjidil Haram, dia aman. Pertanyaannya, ada kemuliaan rumahnya Abu Sufyan? Kalau masuk rumahnya sendiri aman? Enggak ada. Ada apa ada ke rumahnya Abu Sufyan? Masuk rumah anda sendiri anak aman. Tapi Nabi ingin menyebutkan namanya Abu Sufyan. Begitulah seorang yang berdakwah. Ketika ini orang kaya dihormati. Itu yang akan menyebabkan Islam masuk. Ada yang Nabi berdakwah dengan harta. Ketika Ghazwatu Hunain, perang Hunain di Taif sana, Nabi dapat harta banyak. Sebagian orang-orang Arab itu yang baru masuk Islam, yang sebagian masih belum masuk Islam, dikasih sama Nabi harta. 100 ekor onta, 100 ekor kambing. Kata sebagian di antara mereka, subhanallah, pagi harinya aku masih benci sama Muhammad, tapi dia terus ngasih aku, hatta uhibbah, sampai aku cinta sama dia. Subhanallah. Ada orang yang dengan harta, ini orang dikasih duit ini senang. Ada yang dengan cinta. Dengan cinta. Orang-orang Ansor ketika Nabi bagi-bagi duit, bagi-bagi harta, orang-orang Ansor sahabat Nabi ini mengeluh. Muhammad ini gimana bagi-bagi duit, lupa sama kita. Wasuyufuna takduru min dima'ihim. Pedang kita ini masih basah dengan darah mereka. Dengan orang-orang kafir. Kok malah yang dikasih duit orang-orang kafir? Orang-orang yang baru masuk Islam. Kita ini ditinggalin. Ini kata sebagian sahabat Ansor yang muda-muda. Nabi dengar. Dikumpulin sama Nabi semua sahabat. Kemudian Nabi mulai berkata kepada mereka, aku mendengar kalian ngomong seperti itu. Mungkin kalian akan berkata, ya Muhammad, wahai Rasulullah, kau datang ke kami ke Madinah dalam kondisi kau diusir, kemudian kami yang melindungimu. Betul. Kalian kenapa enggak jawab, kata dia. Itu betul, kata Rasulullah. Kemudian di akhir cerita Nabi mengatakan kepada orang-orang Ansor, setelah menyebutkan kebaikan orang-orang Ansor, jangan dilupakan kebaikan orang. Dia telah berbuat ini, dia telah membantu. Nabi tidak melupakan. Lalu Nabi mengatakan kepada orang-orang Ansor, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Andai kata bukan karena hijrah, pasti aku ini ikut orang-orang Ansar, termasuk orang-orang Ansar. Lalu beliau mengatakan, lau salakan nasu syi'ban wa salakal ansar syi'ban lasalaktu syi'ban ansar. Andai kata orang-orang itu lewat jalan melalui jalur yang berbeda, kemudian orang-orang Ansar pilih jalur yang lain, aku akan ikut jalannya orang-orang Ansar. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, amatar daun ayir jannas bil ibli wal ghanam. Apa kalian enggak ridho tuh orang-orang pulang ke kampungnya, mereka bawa onta, bawa kambing, wa tarji'una antum bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang-orang Ansar, radhiina, kita ridho ya Rasulullah. Subhanallah. Ada orang-orang yang butuh cinta. Kasih cinta mereka. Kasih-kasih sayang. Begitulah seorang muslim. Ketika berdakwah dia tahu, ini orang maunya apa? Ini orang sukanya apa? Di situ kita bisa mengobatin penyakit seseorang, jemaah. Karena tujuan kita bagaimana mengajak dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lewat harta kasih harta. Yang lewat penghormatan kasih penghormatan. Yang lewat cinta kasih cinta. Ada seorang sahabat, Amr bin Taghlib. Di Madinah ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat duit dibagi-bagi. Taghlib enggak dikasih. Enggak dikasih harta. Lalu ada omongan enggak enak, Nabi ini kok lupa sama ana, padahal ana ini dekat sama dia gitu loh. Kok enggak dikasih? Akhirnya Nabi naik ke mimbar. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Inni la'uti rijalan." Aku bagi duit ini sama sebagian orang. "Wallazi la'uti ahabbu ilayya min allazi uti." Yang aku tidak kasih itu lebih aku cintai daripada yang aku kasih. Yang aku tidak kasih. Kan orang berpikir yang dikasih berarti yang dicintai. Yang dicintai belum tentu. Nabi mengatakan, yang aku tidak beri itu lebih aku cintai daripada yang aku beri. Lalu Nabi mengatakan, minhum Amr ibn Taghlib. Di mimbar kami sebutkan. Di antara mereka adalah Amr ibn Taghlib. Kata Amr ibn Taghlib, wallahi, demi Allah perkataan Nabi itu lebih aku cintai daripada aku dikasih onta merah. Onta merah itu Ferrari sekarang yang merah itu. Kata mereka, aku lebih cintai daripada aku dikasih harta yang paling mulia. Maka ma'asyur muslimin rahimahumullah. Cobalah kita lebih memahami bagaimana seorang muslim berdakwah dengan akhlak yang mulia. Karena memang itulah yang seharusnya seorang muslim lakukan. Ibu-ibu hati-hati. Lisannya dijaga. Bukan berarti untuk ibu-ibu aja nih. Untuk bapak-bapak juga. Tapi Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dia bertanya. Jadi para sahabat ngomong, "Ya Rasulullah, fulana ada perempuan nih, taqumul lail, tazumun nahar, salat malam, puasa sunnah, tata sedekah, dia juga bersedekah, mengeluarkan zakatnya. Tapi ada satu kekurangan perempuan ini. Fi lisaniha salto atau salifah, pedes kalau ngomong." Ada ibu-ibu yang kalau ngomong pedes. "Tu'zi jiranaha," lisannya itu suka nyakitin tetangganya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Hiya finnar." Perempuan ini tempatnya di neraka. Mana salat malamnya? Mana puasa sunnahnya? Mana sedekah dia? Gara-gara akhlak yang buruk, gara-gara suka menyakitin orang, finnar. Karena memang inna su'al khuluq, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Akhlak yang buruk itu bisa merusak amal sebagaimana cuka bisa merusak madu. Jadi ibu-ibu nanti pulang kalau punya madu di rumah campur sama cuka. Lihat jadi apa tuh madu. Begitu pula amalan kita. Kalau kita punya akhlak yang buruk, amalan kita akan hilang nantinya. Kemudian Nabi ditanya tentang wanita yang lainnya. Wanita lain ini biasa-biasa sholatnya. Sholat yang lima waktu. Puasanya ya Ramadan. Tapi dia itu biasanya kalau punya rezeki sedikit, dia bagi-bagi sama tetangganya. Enggak pernah dia nyakitin tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya fil jannah. Yang seperti ini tempatnya di surga. Dia itu di surga tempatnya. Maka kita berusaha untuk memperbaiki hablum minallah kita dengan nuntut ilmu dan hablum minannas kita supaya kita bisa lebih baik. Barakallahu fikum. Udah masuk syuruh ini jemaah? Udah belum? Baik, kalau udah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita setelah Jumat ada kajian kembali. Kemudian yang masih punya wudu diusahakan tidak meninggalkan masjid kecuali sudah sholat syuruq atau sholat duha di awal waktu. Yang kata Rasulullah SAW, "Man shallal ghadata fi jama'ah," barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid nih, "tsumma qa'ada fi musallahu yadhkurullah," kemudian dia duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, "hatta tatlu' asy-syams," sampai matahari terbit, "fa shalla rak'atain," lalu dia sholat dua rakaat, "kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna.